tata krama ne malih lek oleh warit niku aja diaku-aku. Tata krama ne malih soal ngomong. Ngomong seakan-akan sedoyo napa sing ditakokno nek iso jawab. Itu masuk ombut tata krama. Ndin-ndin de poe pengen ngungkapno napa sing disekseni. Ngerti napa mawon penemuan-penemuan dhewe pengen nyeritakno. Mboten niku berarti wong bodho. Dipundhawuhaken man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa dzakiran kullama 'alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Man utawi sapa wong manutai sopo wongi kuro aita ningali sopo sirohu engman siroh tingali mujiban engkan selalu jawab angkul lima saking sekabiannya barang suilakan ditakoni sopo man menjawab opo ayin kek lepo ditakoni opo ayin jawab mudun pulun nyaring dengan burun nyerahno persoalan karepe dhek ngoyo kabeh soal pengen dijawab wa mu'abbiran lan wong kang ngungkapno angkul lima saking sekabiyane barang syahidan nyekseni sapa mak wa dzakiran lan wong kang nutur-nutur kulama yang sekabiannya barang alim akan ngerti sopoh man kayak enak uang model unu enak ditakoi sembarang kalir dijawab sampai bab wilayah yang diidira paham melok-melok jawab kadang-kadang dasarnya yang diidira jawab menceritane kabare, moco koran tau kumu tentok itu yang marah sok-sok ngurupati soal pengen mengungkapno sekabare napa sing disekseni gampang trigis nyekseni apa yang kepengen komentari nyekseni apa yang pengen komentari pengen nutur-nutur apa-apa sing dingerteni fastadilla mongko amarga bukti sapa sira dadek no bukti sapa sira bidalika kelawan mengkono-mengkono sikape wong mau dadek no bukti ala wujud jahili enatase wujude bodhone man ngono kuwi dadek no bukti dadek no tandha lek kuwi bodho wong ya lek mulane pun gedah ta ge sing kakehan omong sembarang kali di komentari, di peliti adalah yang dibutuhkan iman mengingai macam itu yang budu, yang ini, yang pinter, yang ini orang kuat ngempet ini sidangnya sidang tertutup atau terbuka itu sampai orang bisa bedak no. Para wartawan diwawancarai tak kok ya apa yang jawab oh kok ini yang budu, anak-anak ini lah kepolosan kita silik itu lah takut sembarang kali lah ngaku apa aja pulau di pian ya nanti ngalami mungkin disik budu ya ngalami menunggu poso itu umur 6 tahun itu dipuak sobah lo kan poso suatu ketika Jum'ah-Jum'ah kalau tidak Jumatan teng masjid sing dadi Jumatan Mbah kula mboten bisa kula tidak ngene Mbah. Nah karena Mbah kok niku nggih teng masjid dalam Mbah kula kali masjid itu nggih salah ditebih ning kali 100 meter ngoten. Nah niku nitih sepeda motor Mbah Kakung di gunjakne Abah kula. Nah kula ditinggal mboten mboten usah Jumatan. Mugi nggih gunjakne Mbah. Sing Mbah Putri jawane niku mesak. Ya mesak niku kaya cilik iki kon poso. Mundutnya gedang emas di belakang. Tapi kau menengah ya, menengah ya. So kau opo sebulan bah, tapi menengah ya. So mengomong, cerita cilik. Roh apa ya cerita kan? Jadi orang bodoh itu ibu. Jadi orang bodoh itu ibu. Gak bisa misalnya. Niki gila ngomong dia dipolos ya kan ujar Mbah boleh ngomong kok Mbah itu malah ujar Mbah boleh ngomong normalnya zaman royal itu ini kata langsung pengen mengorek kelemahan kelemahannya musuh kelemahannya langsung berhenti seneng wah pancing-pancing itu abjah kita kalau bapak pun juga pola ngomong anu wah seneng bapak kita tuku video aja anu kita tuku nanti rono awes kena diubahan gara-gara apa delok apa-apa jomong tapi lek tah cilik kudu pantes ya lek tah cilik ngoten niku pantes gak duwe sensor dan lek wis gedhe wis tuwa kaya wis jare pengalaman wis pemimpin kaya wis duwe titel terus gak iso nyaring iki sing perlu diomongne sing endi sing gak perlu diomongne sing endi terus rasa unggah-ungguh iku piye iki sing tak omongne iki nyangkut kepentingan negara iso tentrem apa ora mudak tentrem wis ora iso nimbang pokoke butuhe ben aku ketok iso omong ngene. Ya wes. Diomongi bodho lak mring-mring. Ya masih apa yang kula dhewe ngeten iki, lek mboten iso lempet teh terus tampil. Sakjane ya urung kiai, padu ngono-ngono marani kiai imron. Nek wong sowan takok. Dadi terus ndi? Anu enten tiyang kok ngeten-ngeten damel nasib ngeten-ngeten. Nah kula niku ora patek ahli nggih artine jlimet mutolaah kita pekeh niku wis ora patek telaten. Lho kula peh gengsi kagem celuk kiai gak jauh mau mboten muni ya sapunten nggih lho jauh dengan tak-takan sing lan ngerti muni ngene ora gelem ben kula ketok luweh pinter terus tak jawab malah keliru. Wong malah nek eling kula lho malah ngono bisa. Kula pian tau ngaji kuwi lha kula kok ngeten-ngeten kene. Eling kula niku ya wis ora beres. Ngira nggih. Ora beres. Ya harusnya kerelaan tau gini to. Ya pokoknya nek sing kowe ahli serahna sing kowe ahli. Pokoke komentar opo-opo bal-balene ora tau nyukur apa kok komentari soal bal. Iku contohnya nanti. Ya, keliru kabeh mulai malah. Al ijabatu tawin jawab. Angkul disoalin saking saben-saben pitakon. Wa ta'biulan nembungaken, ngungkapaken. Bikul lima syukin kelawan sekabian saben-saben perkara kang disekseni. Wa dzikrul nyebut-nyebut likul lima lumen maring saben-saben kang dingerteni. Iku amaratun dadi piro-piro tetener ala wujudi jahliman yang atasnya wujudi buduni wong kita sopakan persipatan sopaman persipatan pihak kelawan telung perkara wau nopo jawab soal ngungkapno sing disekseni, nyebut apa sing dingerteni. Akhirnya analisa lewah. Jadi analisa ini dasar analisa kan nopo sing dingerteni, nopo sing disekseni gitu deh. Padha karo wong ngitung. Wong loro ditambah wong loro dadi wong papat. Udah pengen analisa, terus kumpul papat itu terus tumbuh itu persoalannya apa saja? Wah, dijawab lah. Kata ni bro, uang sih jiwa tegang ini, sih jiwa tegang ini, jiwa satu terus ya bangga, lagi satu. Gila ni, rusak. Kama kola kau oleh jauh. Sopo kama kola kaya oleh ngucap sopo man amal ijabatu angkuli soalin lo kama kola kaya oleh jawa sopo kaya musonet itu aja sih diceritane hikame wawu terus ini wawu komentari Syekh Ibnu Abbas kama kola kaya oleh jawa kaya musonet. Nah saat ini ngerti, kok diarani budu ini jadi alasannya nopo? Alasannya nopo kok diarani budu ini? Mereka ngene, amal ijabah itu. Anak pun utawi jawab, angkuli soalin saking saben-saben pitakon. Iku mergo palik tido iya, krono oleh natrapi ijabah. Natrapi itu ngatibat non jawab. Minuh saking saking wong iku wau ngakibatno al-ihathata ing berusaha meliputi bijami ilmu-maklumat kelawan sekabiane perkara kang dingerteni wong niku lek ngoyo ambisi ingin menjawab seluruh persoalan berarti dia harus menguasai persoalan yang ingin dijawabkan itu dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Wadhalika utai mengkono-mengkono al-ihatah iku muhalun muhal ihaqihi dalam hakiman. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ini baru soal-soal soal jubo ini mau. Dan nopo malah ada yang pengen menguasai soal Gusti Allah. Akhirnya mungkin betul terasa dia pengen membatasi Gusti Allah dalam pengertian jawaban dia. Dan kadang-kadang tidak seru, gusahnya ini betul-betul kan mereka ambisinya pengen jawab kan betul-betul gusahnya ini lah wes terjebak ya kayak oleh ambisinya sendiri ingin menjawab seluruh soal wala dawa sopa Allah Ta'ala wa ma'utitum minal ilmi illa qalila surat Isra ayat 8 wa ma'utitum lan orang diparingi sira kabeh menawa ilmu saking ilmu ila qalilan kecoba engkang sithik. Wis ta metu pusaka kaya apa sing mbok ngerteni ku sithik. Kowe iki diparingi ilmu ku sithik. Nggih. Ngerti soal menungso wae mawon. Wis sampean nurut lak gak tok ra. Menungso niku duwe jeneng. Ira duwe jeneng. Asmane sinten? Daleme pundi? Ngira? Daleme pundi? Soal asmane sinten, daleme pundi? Umure sinten? Bapake sinten? Ibuke sinten? Jenengan lahir tahun pinten? Sakniki pun umur pinten? Pendamelan panjenengan napa? Jenengan kok saged gadah pendamelan wonten niku ceritane terus pundi? Wow, sama nurut mau sih tak ni mereka. Nampak kesakit, asing beli itu di seluruh persoalan, tak akan bisa. Kakaiba, moga kaya apa? Mutasawwaru bisa ditemu, minum saking man ma'ahadal ijabati, serta negi injawab angkuli soalin, saking saben-saben soal, lau-lau cucu jahili. Lamuna ora utawi sebab wujude bujuk-bujuk nemat. Bagaimana hal itu bisa dipahami kalau bukan karena kebodohan dia sendiri, tidak tahu diri. Kalau saya ngomong, Pak Koni jawab. Mungkin mesti enten di antara sekian puluh jawaban, mesti ada yang ngawur. Gitu. Wa aidan lan malih. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku ya jiji. Wajib alai ing atase man apa amura ya arep yen to ngreksa sapa man halasa iki. Ing tingkae wong kang takon. Kan dia juga harus berpikir, harus menjaga sing takok iku sapa. Terus manfaat apa ora ditakon iki. Kanggo sing takok. Oh. Min wujudil ahliyati. Rupane tingkah min wujudil ahliyati nyatane saking wujude keahlian. Keahlian kepantesan nrimo maring barang suilakan ditakonaken apa. Suilakan ditakonaken apa anggo saking mah. Artinya persoalan yang ditanyakan itu patut gak dijawab oleh yang ditanya, dan seandainya itu betul dia bisa menjawab betul, apakah jawaban itu nanti ada gunanya bagi orang yang tanya? Ya berarti kan dia harus menjaga itu. Jadi takut dah sini terus takut sembarang kali. Nuwun jauh ya. Anak itu kok bu, kok adik arep adik mana itu? Iya lah bu. Nuwun jauh nih umpok mau anak kita sini takut. Kok ibu saat ini duduk agam. Lo saya sendiri adik malah. Kok duduk agam ni kenapa tu bu? Sama nak jawab, pokok wabeh proses harus diomong nih. Nopo sing sampean sekseni arep ngungkapne. Nek jenengan mboten menjaga melihat seluruh kemampuan jawaban sampean itu sampean blokne tenggene anak sampean, nopo malah mboten jenenge. Sampean etrek-etrek lakone dhewe. Iya. Niku jenenge wong mboten ngerti sapira kemampuan. Niku jenenge napa? Halus sa'il niku kudu dipertimbangkan. Kudu dipertimbangkan. Bayam tani u monggo nyegah sapa wong sing ditakoni. Negara ijabat iman saking jawab wong la ahliyata kang ora ana keahlian iku maujud fi ing dalem man dijari kamare mengono-mengono masuki. Dadi sing kira-kira sing takon niku ora ahli nek dijawab malah salah paham utawa mungkin belum waktu ya, bukan kok berarti termasuk kitmanul ilmi, tapi sing dibuk takon niku aja kuwi to takon sing ada sisih, ini ada sisihnya ini loh takut. Kalau takut rahasia alam, takut kegaiban masa depan. Saat ini mungkin Indonesia ini 2 tahun, 3 tahun malah badai kasus mundi. Jadi mundi itu apa? Apa mau roh ya aku harap tidak sugih sapi, oleh aku sugih. Apa mau kau gak roh ya harap ini apa? Ini kurang terlalu tahu, masih buat takut saya. Nah, tapi wong sing kadung gengsi, wah ini anu berdasarkan analisa gejala masyarakat kayak gini, ini akan begini, nanti presidennya begini, MPR-nya begini, 3 tahun lagi Indonesia akan terjadi hal seperti ini. Wah, tulis orang terkenal. Tapi malah ketok bodoh nih. Artinya jawaban pitakon nopo mawon niku mboten oleh dijawab sembarangan. Artinya sing takok ku ahli, artinya pantes apa mboten, minimal iso memanfaatkan jawaban itu atau tidak. Wa yaf'alu lan banjur agawe sapa wong man. Agawe maing barang fa'ala kang agawe mah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia benar-benar tahu menguasai dan menjaga orang yang tanya, maka dia akan ngempet tidak mau jawab ketika ada orang tanya tapi dia bukan ahlinya. Artinya semua sing takok itu kok mau dijawab lu malah gak paham. Malah gak paham. Kata sini Rasulullah ikhlas ini fima ing dalam hadis ruya kang diceritakan apa ma anhu sakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ma'asa ini serta ni wong kang takon ala dikat ja'ara teko sekolah yas'alu hale takon sekolah nguwin kanjeng Nabi nguwin sopo wong huwin kanjeng Nabi sopo lagu manu sa'il wong sing takon ya selalu hale takon sopo lagu yang kanyi Nabi anu alima ingin to pari ngerti sopo kanyi Nabi mulangi sopo kanyi Nabi yang sa'il yang wong mang pari ngerti mulangi minggoro ibil ilmi saking piro-piro ngelmu kan gorib ngelmu kan sopo kan aneh-aneh ngelmu sing langka ngelmu apa? Pak Inah omong kosak temen kanji Nabi iku istab sholaw nafsil-nafsil sopok kanji Nabi nafsil-nafsil sopok kanji Nabi ru'eng sa'il wakolalan gawo sopok kanji Nabi lahum maling sa'il mafa'al tafirok sin ilmi wafikaza wafikaza. Wadah. Ma utai apa iku fa'al tawas agawi sapa sira? Firasil ilmi ing dalem. Rasul ilmi ing dalem pokoke ngelmu. Wa fi kadzalan ing dalem masalah kene wa fi kadzalan masalah kene. Ngono. Yeah. Ngelmu sing wis mbok ngerteni lho. Sing wis pokok-pokok kuwi sing wis mbok lakoni ning ndi? Kucuk-kucuk takok sing aneh-aneh. Takok sing aras iki dos pundi Gusti Allah. Ngono wae. Kursi niku hakikate kursi niku dos pundi? Napa bedane kursi kali aras? Wah, lha takok sing dos pundi iki dimet to dimet iki. Ngono Baitul Makmur niku manggane teng pundi? Iku niku pitakon-pitakon sing. Apa lho? Sing upo mau dijelentrehno gendae lho ya panggah. AO ten tok mal. Oh, ten tok. Dan terus manfaate kanggo setakon niku lho, apa mau ruwo. Aras iki terus ndi kursi terus ndi niku terus gunane kanggo ngamal bendane niku lho. Oke. Niku nah kan jila video itu ternyata dari kalau setiap takut ni kau nyuwun diulang ilmu sing aneh aneh kan jila video itu takut disik sik tau di sabsolan itu kan nafsil disik di nafsil sing wis buat lakon sing wis buat tanda semua ilmu sing pokok pokok sing di terus sing ikon iya wis buat lakon fajaba maupun jawab sopo asaihu entah jila Nabi. Sopo asail wong kang takon. Nalika didangu kanjeng Nabi mboten sing takok niku jawab. Terus menika jawabane, faqala lahun nabi. Faqala moko dawuh lahum maring sa'il mau sapa anak bu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab duka jawabane terus pundi? Akhire kan kanjeng Nabi genten diparingi tuntunan. Idhab fa'akim ma'unarika suma ta'al hatta wa'alima kamin huru ibilil wisto ojo takok saiki irhab budala sih budala sih kono budala mulai fa'akim mongkong ngukuh no sopo sih kalau ngukur nanti aku like ngerti ni seukur ukur ya. Paham orang di sini tenang. Lah oleh mempraktek lo, ni ilmu saya tu sebab ngerti ni kurang tenanan yo. Praktek lo di sini. Di sini Pak Hakim. Pak Hakim mengukuh no soko siromaing barang. Hunali kakang dalam kono kono rasul ilmi. Ni ilmu saya pokok-pokok itu lo kuat lo di sini. Akidahmu, keimananmu, ibadahmu saya pokok-pokok itu lakon no saya tertib istiqomah ibarat tengok. Nah wes cuma taal. Nuli mereneo sira golek wis ngono cuma hatta uali masing mulangi sapa ingsun kae sira min goro ibila ilmi saking pira-pira aneh-anehe pira-pira semua apa-apa nek nuwun sewu kados pengajian al-hikam iki niki mboten kok jawab seluruh soal menjawab seluruh soal tapi niki ngaturi peta perjalanan pun yang sing badhe ngamal. Jadi soalnya masing-masing wong ya benten-benten. Nggih taklet sing ahli. Masih sekolah sing ahli terus pundi? Ulama kiai sing jenengan yakini jadi penuntun panjenengan nggih niku sing. Sampeyan taklet secara mendetail. Dan sing sering kula aturke mursyid niku. Mungkin saya ngerti seluk beluk lakon manah panjenengan ini umur sejaman diri. Dan itu ya sudah sembarang orang kita koi. Apa menang? Takok diri, dijawab-jawab diri, boleh informasi diri, lewat wacan buku-buku diri, terus disimpul-simpul lagi, terus dipraktek-praktek no diri. Wah, itu bahaya. Itu. Jadi, niki ngaos hikam itu niki mboten seluruh soal ditampil lho teng niki. Artinya hikam itu sudah membatasi diri sendiri juga. Bagi tiang sing memang ingin mengadakan perjalanan suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi sing mboten kan ya ora perlu golek-golek niki. Lan nun sewu soal sing ditampil lho teng al-hikam iki dudu soal fikih. Berarti lagi dudu soal napa-napa. Tapi sing kathah berkaitan kali soal tatanan seluk beluke lungguhe ati. Niku mawon nggih mboten seluruhnya. Mboten seluruhnya diungkap ten niku. Napa malih sing bangsa nun sewu sing iki. Ki sakderenge niki wonten ana waridat-waridat niku. Waridat iku ya napa kan mboten diterangne. Nggo sing jeneng waridat niku sesuatu sing tak jane rahasiane Allah, tapi tamung diterangno enek waridat kuwi lha ngoten lho. Dadi ku mau kudu dibatesi. Senajan enek waridat karena itu bertatan dadaan ya. Waridate wong siji lan siji ne mboten sami. Karena mboten sami ya ora usah mbok bedhek terus mbok batesi genten. Pokok lha nek wong kok sregep maca Quran mesti atine engko ngene lho. Mboten niku lho akhire. Lha kira nggih, terus duwe rumus. Nah, nek rumus sing sakjane mboten dadi rumus, niku akan mengecilkan. Tunggale wong kok wong lek ketemu ni. Ya kok ni ya kok ni kok iso wis mesti dadi wong sugih lah ngoten niku. Nah, iku ngoten-ngoten iku tidak sadar ketika itu dibatasi gitu niku. Sama dengan membatasi hikmah yang luas itu. Ngoten persoalan. Bon. Ya sebab itu dia terus kaya Nabi. Joko wong sing takok niki nggih penting. Sing takok ya jane karepe takok jajal. Bahkan kudu dijelok iki. Takok iki takok jajal. Apa takok pengen ora ngerti, pengen ngeroh. Apa takoke takoke wong jengkel. Niku lek ento takok wong jengkel ya. Utawa takoke mung sekedar takoke wong ambisi untuk cari informasi lebih banyak. Lek ento lho wong sing takok sekedar pengen ngeroh informasi lebih banyak bari wis bar. Karo enek wong takok krono pancen arep tumandang ngono lho. Enek sing takoke takok basa-basi. Tentang ora takok, mau berangkatnya ke dalam jam pinten ya. Ngono ditakokne ya apa nyatane saiki kok kene ya wis. Itu jauh lagi. Bisa saja kadang-kadang itu takok ini sing basa-basi. Sekedar pantes-pantes e nemoni. Ternyata sing takok niku menyelidik. Nah kalau niku nyelidiki, ingin tahu lebih jauh. Niku, nah niku wong sing jawab itu harus tahu itu supaya tidak seluruh pertanyaan dijawab oleh takoke padha. Jawabe padha. Sing takok cah iki harus takok wong tuwa jawabe padha. Lah niku bahaya niku. Wa tama akhadha. Lan kaya oleh natrapi. Natrapi niku ngukum. Paring sanksi sapa Allah Gusti Allah Taala. Alal ulama yang ngatasi pira-pira ulama alayak tunggu arep yen to ora padha nyimpen sapa ulama al-ilmu al-ilma ing ilmu. Nyimpen al-ahli saking ahline ilmu. Nek enek wong ulama kok ditakoki kok ora gelem jawab malah duwe pengalaman sing apik ora gelem nyebar kan ya dilaknat dihukum sampai enten ancaman sapa wonge nyimpen ilmu man kata ma ilman aljamahullahu yaumal kiamati bijamin minan nar. Sapa wonge sing mesti nyebar ilmu kok gak gelem nyebar ngoten. Dan itu sudah dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat memang membutuhkan itu. Kok dia enggak mau mengungkapkan ilmu itu, maka dia nanti di akhirat akan disendet dengan kendali dari api. Itu juga ada ancaman seperti itu. Begitu pula waduh. Dan dari kakau yang mengkono-mengkono di tatrapi, yang mengkono-mengkono paring hukuman Gusti Allah, akhoda paring hukuman sapa Gusti Allah alaihi mengatasi ulama ayasunu. Nah terapi kewajiban an yasunu ingin to jogo sapa ulama hu ing ilmu dijogo an wali ahli saking liyane ahli ilmu. Artinya sama-sama ada dorongan untuk mengungkapkan ilmu kepada yang ahli. Begitu pula juga diperintah oleh Allah untuk menjaga jangan sampai ilmu itu jatuh pada orang yang tidak ahlinya. Oh, ilmu strategi perang diwehno ora. Akhirnya ilmu strategi perangnya malah diwehno ora. Ilmu sirep diwehno maling. Malah dodro. Malah dodro. Itu jenenge ahli ahli. Dawang ahli ahli. Dagang. Kok terus teori-teori ibadahnya sing dijawab no ahli ne wong ahli. Mergo ketepaan kiai niku kiai sing ahli. Tani ibadahnya kan nganggo pengibadahe wong tani. Jadwale uripe kan jadwale wong tani. Lha niku kabeh murid-muride dijawab nganggo cara tani. Lah wong tani niku sipate nunggu. Angger dicepno ya wis enteni sampe panen. Lah mengko lek wong gagal niku kan kudu aktif dinamis. Mungkin nuruti omongane kiai sing model tani niku pedagange rugi kabeh. Dan itu harus dijaga juga ahli. Mulane paman mongko ta iso kowe layas suku, ora ngambah dalan. Orang nganggo teori sapa man hadal maslaka ing iki-iki. Teori jawab soal bahwa mongko ta man iku jahil wong bodho. Apalagi dasarnya hanya sekedar ben ketok iso jawab ngoten tok wae sudah karo bakwan. Niku sing pertama nggih. Dadi kene ngopo wong duwe ambisi jawab seluruh soal kok darani bodho. Niku siji karena wong niku lali karo dawuh Allah wa ma'utitu minal ilmi illa qalilah. Nomor kalih wong niku mesti mboten iso njogo gak iso nyaring sing takok iki sapa. Dan nah saat ini yang kedua wa amma takdir anakun utawi ngungkapaken liku lima sujin maring saben-saben perkara kang disekseni kok ngono ku diarani budu ngungkapno apa-apa sing disekseni ngerti kok diarani budu iku mergo fali anahu fali anafi krana mongko krana sak temene iku tetep ing dalam takdir liku lima sujin mengungkapkan segala sesuatu yang disaksikan apa nauan macem min isa isiri saking beber rahasia ala dikang ya jibukan wajib apa lagi kat mahu yang nyimpen siri lendek wis musahada wis nyiksani apa-apa sing goib-goib oke okay. Kok terus pengen ngungkap no diungkap no ini anune ngene bisalah nek isarah aku ngene menurut wisik ilham sing tak tampa bisalah ngene apa wae kok napa sing disekseni teng jurone ati ini pengen ngungkapno padahal itu rahasia Allah ini rahasia Allah sing harus disimpen kok diungkapno berarti dia kan bodoh gitu bodoh. Apalagi kalau menyangkut penyaksian itu menyangkut teman sendiri. Depannya saya ini konconin itu ngelakoni maksiat. Dah kok kemaksiatan saya dilakoni kancane itu diomong-omongnya diungkap no kesempatan. Aku isoleh rahasia. Wah malah dijual pisan. Kalau wartawan deh. Ini jenis wah orang iso jaga koncon. Upo mau koncon ini kuelek. Jatuh lho saya mau dikit berarti dia kata telek mau dikit koncon gitu nah, belum lagi nek didorong oleh rasa ambisi ingin menjatuhkan orang lain itu pada karo buka awak dhewe oh begitu coh cara perlakuannya orang Indonesia menghargai presidennya oh begitu toh lah. Nek presiden dhewe dikoyok-koyok-koyok ngono, lha nek aku kepengin invest ning Indonesia terus piye nasibku wis. Lha nek ngono sing ngalang-alangi wong njaba arep titip dhuwit rene iku lak. Sapa to? Sapa dikono dhewe aja. Ya akibat ambisi ingin mengungkap sesuatu yang mestinya dirahasiakan. Kalau toh itu salah karena temanmu sendiri, saudaramu sendiri, paranono elingno, niki mboten bener. Saat itu marah ni wong ngomong, kok kan harus mesti disik. Tengah kan? Terus harga dirimu di mana? Dari kau ingin kesannya berarti kau akan melalui kono. Nih, dek minimal kau ini saja nih terlibat. Nari kau ikut terjadi kau yang kono kau gak ngeleng nabi lah. Nah, jadi mau doa ya. Tapi saat itu kan bangga, bisa buka rahasia apa yang dibalik berita, apa yang dibalik itu semua, dia bisa mengungkapkan gini. Wah, bangga. Sebegitukah citra akhlak kita selama ini? Sebet, kadung. Oh, mendelala kok yang ini pasang. Dan lelang ke? Jadi lah banyak uang ni malah yang temen. Saya wakil terbuka kotkol. Bukan teman-teman pada dakwah sapa ulama. Fi qulubil ahrar kuburul asrar. Ini ciri-ciri dia uang merdeka. Fi qulubil asrari kuwi tetep ing dalam pira-pira atine pira-pira sing merdika kuburul asrar te kuburane pira-pira rahasia. Berarti lek wong urung iso ngempet rahasia, berarti urung wong merdika. Apalagi rahasia teman sendiri. Apalagi rahasiane presidene dhewe. Pemene rahasiane kiaine dhewe. Wis ora usah dur-dur sampe rahasia ne Gusti Allah niku wis nuwun sewu rahasia ne Gusti Allah bagiane sing wis ora rahasia ne mriko. Kaget dicop ne soal mbuka rahasia ne menungso wadak meten mawon. Sing jenenge rahasia itu kan mbuh iku elek, mbuh iku apik. Jenenge perkara sing dirahasiakne kuwi ya kudu ditutupi to. Malah ditutupono padha bakale nggih ketok. Iya bakale ya ketok, tapi lek urung wayahe kan kudu dirahasiakno. Gitu ya, betul sakit. Itu jenenge ngerti wayah, ngerti papan empan. Begitu pula hubungannya kalau soal musyahadah. Kamu bisa menyaksikan beberapa rahasia Allah. Bisa menyaksikan seluk-beluk takdir. Warik ini kan. Pas wiridan menurut karbu sholah bisa dibuka plut roh rahasia takdir Allah. Lah kok sampean gak kuat nempet sama nama-nama ini. Ah, wes. Iku jenenge sampean urung iso dadi wong mergi kok mergo napa? Ning jero ati sampean belum ada kuburan sing nyimpen rahasia. Jenenge kuburan iki ora bakal metu neh to mayite. Nek kuburan kok mayite metu neh. Mesti nek kasus. Enek kuburan kok sampai mayite diedel-edel ditokno neh iku mesti enek kasus. Mesti arep diteliti neh. Lah iki enek rahasia kok diomong-omong niku mesti sing duwe rahasia sapa sing nyimpen rahasia niku gak beres. Padahal sing jenenge rahasia itu amanat dari Allah, wasir. Utawi rahasia iku amanatullah taala, amanate Allah indal abdi nang ngarsane kawula. Dikai rahasia kuwi amanat ora lagi omong-omong. Kowe tok sing oleh roh. Liyane aja mbok. Duduh-duduhi. Kok umpama niki contoh sing ngeten teko. Kok umpama Nabi Yusuf niku kuat ngempet rahasiane leh ngipi. Mboten diomong-omongne abae, dirungokno dulure. Mungkin Nabi Yusuf ben sampe kedlarang-blarang didol wong lan. Terus kedlarang-blarang. Tapi umpamane niku dijelakon, dilakone. Tapi nanti kalau itu lah dereng jadi lakon dong, ini rahasia dong. Nah, salah satu, nah ini apa? Nek dianggap ini salah, jadi ya orang salah. Cuma cara diparil ini upomo netepi impene rahasia ini, impene piambe ini diempet betul diomong-omong oleh bapak. Gih. Lainnya kan bapak lah, sudah ngomong-ngomong kemudian dia, tapi sekadung di rumah no, dan itu kan bapak lah didukani terus setengah begini surat Yusuf ini kok yang ngomong kok diomong padahal ini dia apa ya barang apa ini kok dia ngomong-ngomong ini malah berakibat yang buatan sah berakibat yang buatan buatan dawa sanes ista'inu alal hawa ijibil kitman kuwi amriya pitulung bendang sukses nek kuwi duwe kebutuhan apa-apa kuwi goleke bantuan nganggo cara menyimpan keinginan nek kuwi duwe kebutuhan kuwi simpenen kebutuhanmu maksudnya kuwi butuh apa ana aja mbok omongno sik nggo ben rasa lah nek perlu lha iki politik nih. Dah aku pengen jadi presiden tu dia omong-omong ni, ya, malah biji-biji awak ambisi di bayangnya. Kira, ya, aku pengen jatuh no uang kok malah urung dia ber ni, malah ketara di bayar bunga-bunga pengen jatuh no yang mergawati. Tak sampai ikut terus jadi rahasia-rahasia ni, ini kebuka kabe. Malah aku nak kan? Niku jenenge jareke ahli politik ning malah kepolitiken. Niki analisa mboten analisa soal kepentingan politik ya, analisa tata krama. Niki wajib ngaji analisa tata krama. Secara tata krama pun mboten bener. Tapi bolak-balik wong niku lek pancen duwe kepentingan. Iku sing kathah pancen tata krama niku mesti diterang. Tata krama itu diterak. Sampai mungkin harga diri pun bisa dijatuhkan hanya karena kepentingan. Ini kan karena kepentingan kepengen. Pengen oleh duit. Lu jauh nih, gak duit rokok. Yo gak duit duit. Delalah duitnya sing gawe bojone. Bojone pas rada. Mboten pas rada. Rono banget pentingnya asalnya sama duit harga diri lah. Isi nah ulana kok sampai jaluk wong wedok. Mosok duwe kadu duwe wong wedok tak jaluk. Lah, ndak timbilen jadi wong Jawa lah. Tapi karena banget kebelet pengen rapat ini ya, harga diri itu ditepeskan begitu kan lah. Ya nih yang butuh rapat. Bu, duitnya mau gorengnya tak gitu kurapa, ya mau ya orang isin. Gitu kan ya? Orang isin. Lu biar itu sih, banyak-banyak ada jajahnya presiden, nyawanya sopa. Lu saya gitu, sekarang bijutnya itu kok ya orang isin. Mungkin lagi karena ada kepentingan. Sakit kebelet deh kepengen rokok ini. Duit sih mang wis diwehno bu iki jeneng blonjo wis muni ngono. Kok wis gak sida bu kene tanggene tuku rokok lu kok mantap mentol. Niki nuwun sewu niki ngomong soal soal rasa ngono iki. Pen rasa mau jane kan iku pun boten pas ngono. Dekek ngono kuwi diketok rene ning TV. Ya ditunggakna lah muka-muka dan sakar. Maksudnya niku ya dulurku ya kancaku ya bangsaku betul lagi. Iya tapi gini mbok tinggi hati-hati. Khususnya sing nom-nom niku sok lek upama kesempatan diparingi wong sing iso duwe kesempatan ngomong ten riko-riko mbok iso nyimpen. Lah nek niki kan pancen ora rahasia jadi ya diomong deh. Kok iso ora rahasia ya. Sirri rahasia niku amanate Allah. Sampai ngeten rangsangan pengebang-ebang saking saking Rasulullah saking setunggalipun hadis ceritakan enek wong dosa nglakoni dosa nglakoni dosa dhek iki nglakoni dosa lan ora enek sing ngerti kejaba dhek dhewe lan Allah jelas kok meneng ora gelem ngomong blas tapi dhek krasa salah niku bincang teng akhirat kalau Allah ditutupi insyaallah malaikat pun nyebut ngerti lek dhek iku. Dadi kudu hormati Allah tengene wong sing urun njogo rahasia. Tapi suwalike lek sampai kewetu diceritakno. Lah niku saya ndak seksi kan niku mlebet pengadilan. Bising dihitung. Kalau lek mung dihitung sing kadung nyekseni niku bising nuntut. Jadi gua fikir nanti kau punya nanti kau ngomong terus nanti mati ni uang pencetak. Kau bunyi dengan hati ni tu sih. Oh iya. Seksi ni apa? Ula, mirang biasa. Jadi sarap es wargo jadi. Kau tahu mati ni uang pencetak. Boleh, ada seksi ni kok. Anak seksi, tapi kalau lah pun tobat, iya. Tapi kan dia kudu bawa urus. Kalau saya kencing bawa pateni, dia asal dia salah ya. Kok bawa pateni? Malah dihisap sini, sedangkan mungkin terus akhirnya oleh pengampunan. Tapi kan tindak saya itu lagi pun betul benar. Lungo ni, jadi dia dicegat polisi juga. Apa yang nama saya sama dua SIM, dua STN? Ya apa nak? Saya mesti di dalam rumah paling minimal mendek. Dah apa benar? Ora krisi ban SDN kala dhuwur. Malah wis ora karo-karoan urusane iki. Lakone dosa niku nek kurang ngempet tegese wis kadung lakone dosa disimpen ra nek wong ro. Lah niku sing nang pitulung, urusane mungkin namung kalih Allah tok. Terus ceritane sahabat sing zina lapor kan Nabi, ya lha ngantos ping 3. Baru kan Nabi melaksanakan hukuman. Maka sampai pengkulu itu sudah menjadi bukti. Dan ketika itu bukti jelas nyata terjadi. Itu fakta namanya. Bukan interpretasi. Bukan penafsiran. Tapi fakta dari pengakuan orang itu sendiri. Baru kan Nabi melaksanakan hukuman. Vonis. Dihukum. Jidit. Pajam. Apa itu tadi? Lek wong iku ngaku nyolong, ping telu ngaku. Potong tangan lah ngoten. Dene iki belum terbukti baru patut diduga. Lho ngene iki patut diduga. Dan terus difonis lho ya. Lah, pula. Fa ifsa'uhu. Monggo utawi ngeber-ngeber rahasia saya bereber iku pitakdiri kelawan ngungkap anu saking masyhud iku khianatul khianat. Suatu yang disaksikan dan itu rahasia kok sampai diungkap-ungkapkan itu namanya khianat. Pemenang sampai jadi gosip ning koran di bumbon-bumboni. Nah, ini khianat. Lalu ya seneng ini bantu ke koran ini. Koran pun khianat. Tapi ya piye zaman pun belayar ngetek. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu. Wallahu ta'ala ta'ala mahluhur Allah iku la yuhibbu ora seneng sapa Allah al-kha'inina ing pira-pira kang padha khianat. Alasan pertama, mengapa mengungkapkan yang disaksikan kok dianggap bodoh? Karena apa? Orang itu pasti terjebak dalam usaha membuka rahasia. Padahal rahasia itu amanat Allah. Karena amanat Allah ya harus disimpan. Nah, amanat kok dibuka itu sendiri khianat. Dan itu alasan pertama. Alasan kedua, ngaji indah. Waktu dewe entek. Mungkin kula panjenengan sedaya dislametaken kalih saking hal-hal yang kan dadosaken kula panjenengan budu. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bihalalika wa haramika wa bifadlika man siwaka bi ta'atika ma syaa'ika bi rahmatika ya rahmanir rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Al-Fatihah.